Kalau kalian punya album satu Shaggy Dog, pasti tahu dua lagu. Tapi, ya benar banget. Satu nomor lama yang judulnya? PUT. Ya, ini yang lagunya menceritakan tentang bahayanya drugs. Oke, kalau kalian itu mencoba sekali, wah pasti deh ketagihan. Keterusan. Makanya, makanya jadi semua mending, itu mending nggak usah deh kali ya. Mending jangan. Nggak usah. Jadi semua itu tertuang di lagu PUT ini. PUT tadi. Itu singkatan apa-apa ya? Ya, itu PUT itu singkatan dari pesan untuk teman.